Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Bada'iul Masalik fi Tawbih Al-Fiyat Ibn Malik, masih terkait dengan Atfun Nasak. Al-Mas'alatu Al-Thaminah, masalah yang ke-8, Ukhtussatil Fa'u bi'annaha ta'tifu ma la yasluhu ayyakuna silatan li khuluwihi an dhamiril mausul ala ma yasluhu ayyakuna silatan istimali al-dhamir. Di antara kekhususan, keistimewaan fa ialah bisa mengatofkan sesuatu yang tidak layak menjadi silatul mausul karena tidak mengandung dhamir yang kembali kepada mausul, diatofkan dengan sesuatu yang layak menjadi silah karena mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nahu alladhi yatiru wa yaghdabu Zaidun ad-Dubab. Naam. Alladhi yatiru fayaghdabu Zaidun ad-Dubab. Sesuatu yang terbang kemudian membuat Zaid marah adalah lalat. Naam. Fayaghdabu Zaidun di sini sebetulnya tidak layak menjadi silah, tapi dikasih bantuan oleh fa, ya. Naam, untuk bisa ataf kepada sesuatu yang layak menjadi silah itu. Yatir. Yatiru ada dhamir yang kembali kepada aladi, sementara fa yang dhabu Zaidun enggak ada dhamir yang kembali kepada aladi. Berarti ada lafaz setelah isim mausul yang bisa jadi silatul mausul, yakni yatiru, karena mengandung dhamir yang kembali kepada alladhi. Kemudian ada yaghdabu Zaidun, ini tidak layak menjadi silatul mausul karena tidak mengandung dhamir yang kembali kepada alladhi. Kemudian diatofkan oleh fa. Nah, ini bisa diterima. Dan itu menjadi kekhususan untuk fa. Adapun yang lain, wawu atau yang lain tidak bisa. Naam. Jadi kesimpulannya, fa bisa mengatofkan sesuatu yang tidak bisa jadi silah karena tidak mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul, ya, dengan sesuatu yang bisa menjadi silah karena mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul. Jadi yaghdabu Zaidun diatofkan dengan yatir oleh fa. Nah. Taib. Wa dzalika qauluhu rahimahullah. Dan itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa khusus bifa in atfu ma laisa silah ala alladhi istaqara annahu silah. Khususkan dengan fa bisa mengatofkan sesuatu yang tidak layak sebagai silatul mausul dengan sesuatu yang layak menjadi silatul mausul. Atasiah, masalah yang ke-9, ukhtusatil fa aidan bi annaha ta'tiful mufassal alal mujmal ma'atihadihima makna. Di antara keistimewaan fa juga ialah bisa mengatofkan sesuatu yang terperinci dengan sesuatu yang masih mujmal tapi maknanya sama. Wa min dalika qawlu ta'ala wa nada nuhun rabbahu faqala. Perhatikan baik-baik. Faqala, ini fa yang naam, yang punya keistimewaan tadi. Qala ataf kepada nada. Qala ini mufassal ya, karena ucapan yang kemudian dirinci dengan wujud ucapan. Ataf kepada nada masih mujmal, manggil-manggil ya. Naam. Jadi nada sama qala itu masih lebih rinci qala. Tapi maknanya sama. Nada dan qala. Tapi manggil-manggil ini berkata ya, semakna, masih satu makna. Jadi keistimewaan fa ialah bisa mengatofkan lafadz yang mufassal, yang rinci itu qala, diatofkan dengan lafadz yang masih mujmal itu nada, mati hadima makna. Namun secara umum maknanya sama. Al-asya yajuzu hadful wawi wal fa ma'a ma'tufihima idza kana dalil, idza kana dalilun. Boleh wawu dan fa dibuang bersama ma'tufnya, itu ataf nasaknya, jika ada dalil. Idza kana dalil, idza hasala dalilun. Kaqali ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Perhatikan baik-baik. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar ay fa aftar. Ini dibuang fa'nya dan ataf nasaknya. Baik. Yakni fa'aftar. Karena siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian, fa'aftar. Lalu dia buka puasa, yakni batal puasanya, maka diganti dari hari-hari yang lain. Jadi sebetulnya ada fa'aftar yang disisipkan di situ, ya, tapi dibuang. Kan ada dalil yang menunjukkannya, yakni secara makna. Wa minhu qauluhum raqibun naqah tolihani. Naam. Raqibun naqah tulaihan ay raqibun naqah wan naqatu tulaihan. Di sini wan naqatu Sulaihan, wawu, dan maktufnya atau ataf nasabnya dibuang karena ada dalil yang menunjukkannya. Secara makna raqibun naqah Sulaihan, asalnya raqibun naqah wan naqatu Sulaihan. Jadi lafaz wan naqatu dibuang wawu dan ataf nasabnya karena sudah cukup diwakili dengan apa ini naqah sebelumnya. Baik. Al-Hadiyatu Ashah yang ke-11, summa ditartib ma'atarahi. Summa menunjukkan urutan dengan adanya senggang waktu. Ini bedanya dengan fa. Kalau fa ditartib ma'atakib ya, urutan dan tidak memiliki senggang waktu yang lama. Adapun kalau summa ditartib ma'adarahi. Nah, ta'ala wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin. Nah, Allah menciptakan kalian min turab, dari tanah, kemudian dari nutfah. Baik. Di sini min turab Nabi Adam, min nutfah keturunannya. Jarak penciptaan antara Nabi Adam dengan tanah kemudian muncul keturunannya ada senggang waktu ya. Nabi Adam tidak langsung kemudian punya anak. Taib. Maka summa di sini ditartib ma'atarohi. Asalnya ta'asah yang ke-12, hatta uruf ataf hatta bi arba'ati syurut, dengan 4 syarat, yakni bisa menjadi huruf ataf dengan memenuhi 4 persyaratan. Al-awwal ayakun al-ma'tuf biha isman la fi'lan, ataf nasaknya berupa isim bukan berupa fi'il. Tsani ayakuna dhahiran la mudmaran, ataf nasaknya berupa isim dhahir bukan isim dhamir. Tsalis ayakuna juz'an minal ma'tuf 'alaih, ataf nasaknya merupakan bagian dari ma'tuf 'alaih atau matbu'nya. Nah, itu tambah titik ya, kurang titik, juz'an. Arabi ayakuna ghoyatan lahu. Yang keempat, ataf nasaknya merupakan akhir atau batas akhir dari matbu'nya. Nahu yamutun nasu hattal anbiya'u, manusia akan mati sampai para nabi pun ikut mati. Perhatikan, al-anbiya itu isim bukan fi'il. Al-anbiya isim dhahir bukan isim dhamir. Al-anbiya itu bagian dari an-nas. Kemudian al-anbiya ini batas akhir, yakni sampai para nabi pun mati. A'jabani Aliun hatta thawbuhu. Ali membuat aku kagum, sampai bajunya pun aku kagum ya. Thawbuhu isim, thawbuhu dhohir bukan dhamir. Thawbuhu ini bagian dari Ali. Saubuhu ini batas akhir dari apa yang dimiliki Ali yang aku kagumi ya. Nah, sampai bajunya pun aku kagum. Wa yajuzul jarru lil ismi ba'da hatta ala anna hatta jarah. Isim yang terletak setelah hatta boleh dijarkan, berarti hatta dianggap sebagai huruf jar. Kaqauli ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajri. Matla'i dijarkan, maka hatta di sini jarah, termasuk huruf jar. Wa yajuzu rafu ala anna hatta ibtida'iyah wal ismu ba'da mubtada wal khabar mahdhuf. Boleh juga isim setelah hatta dirafa, hattanya dianggap hatta ibtida'iyah, isim sesudahnya menjadi mubtada yang khabarnya dibuang. Nahwu akaltu sama kata hatta ra'suha, ay hatta ra'suha ma'kulun. Aku makan ikan sampai kepalanya juga aku makan, ya. Hatta ra'suha ma'kul. Di hatta ra'suha, ra'suha jadi apa ini? Mubtada, khabarnya dibuang, yakni ma'kulun. Katanya hatta ibtida'iyah. Naam. Kalau setelah hatta i'rabnya sama dengan sebelumnya, berarti hatta huruf ataf harus memenuhi empat syarat tadi. Jadi boleh akal tu sama kata hatta raksaha, begitu ya. Nah, asalisata asrah yang ke-13, am ala nau'ain mutasilah wa muqati'ah. Am ada dua macam. Jadi am huruf ataf ini ada dua macam. Ada yang mutasilah, ada yang muqati'ah. Fal mutasilah hiya allati yakunu ma ba'daha mutasilan bima qablaha wa musyarikan lahu fil hukmi. Disebut am mutasilah jika isim sesudahnya berkaitan dengan sebelumnya dan sama hukum dengannya. Wa hiya allati taqa'u ba'da hamzatil istifham aw hamzatil suyah. Am mutasilah itu terletak setelah hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Fal awal qauluka a'aliyun fiddar am khalidun. Contoh yang pertama terletak setelah hamzah istifham, a'aliyun fiddar am khalid. Yang di rumah ini Ali atau Khalid? Nah, perhatikan baik-baik. Khalid sama Ali ini sama hukumnya, yaitu ditanyakan apakah di rumah. Kemudian terletak setelah istifham, maka amnya mutasilah. Wasani fi qawli ta'ala sawa'un 'alayhim andartahum am lam tundirhum. Am lam tundirhum. Jadi lam tundirhum bersambung atau terkait dengan andartahum. Hukumnya juga sama. Terletak setelah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah itu terletak setelah lafaz sawaun, ya. Sawaun alaihim antartahum amlam tuntirhum. Cirinya am mutasilah tadi itu terletak setelah hamzah istifham atau hamzah taswiyah, ya. Wal muqati'ah yallati takunu liqat'il kalamil awal wastinaf ma ba'dahu wa ma'naha al-i'rab. Sedangkan ammuqati'ah ini untuk memutus perkataan yang pertama dan memulai pernyataan setelahnya. Jadi makna ammuqati'ah ini adalah sama dengan al-i'rab. Nah, tetapi kaqauli ta'ala hal tastawi dhulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka. Apakah sama kegelapan dan cahaya? Akan tetapi mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Setelah am ja'alu lillahi syuraka, enggak ada kaitannya dengan sebelumnya. Yang kedua, am di sini tidak terletak setelah apa ini, hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Maka am di sini muqati'ah. Naam. Memutus perkataan sebelumnya dan memulai perkataan yang baru sesudahnya. Perkataan sebelumnya, hal tastawi dzulumat wan nur, apakah sama kegelapan dan cahaya? Pernyataannya kedua, ja'alu lillahi syuraka, mereka menjadikan Allah sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Ini pernyataan yang lain, ya. Sehingga munqati'ah. Cirinya tadi itu. Tidak terletak setelah hamzah istifham, juga tidak terletak setelah hamzah taswiyah. Kemudian secara makna beda permasalahan, ya. Nah, maka am disebut muqati'ah dan maknanya ialah al-idrab, akan tetapi. Ar-rabi'ah, ar-rabi'ah ta'asrah, masalah yang 14, au litahyir au al-ibaha ba'da tolab. Au maknanya tahyir atau ibaha setelah tolab. Wal murad bi tahyir tahyiru ahadil amrayn wa la yujuzul jam'u bainahuma. Disebut tahyir jika kita harus milih salah satunya dan tidak boleh menggabungkannya. Nahu tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikailah hindun atau saudara perempuannya. Ini au setelah talab zawaj, ya, litahyir, karena harus milih salah satu hindun atau istrinya atau bayi saudara perempuannya. Nah, enggak boleh menggabungkannya. Wal murad bil ibaha tahyir ahadil amray wa yajuzul jam'u bainahuma. Adapun yang dimaksud dengan ibaha, boleh milih salah satunya, boleh pula menggabungkannya. Nah, ujalisil ulama awi zuhada, bermajlislah dengan ulama atau ahli zuhud. Salah satu boleh, dua-duanya boleh. Namanya lil ibaha. Jadi kalau au terletak setelah tolak, ya, maknanya tahjir atau ibaha. Walisyak awil ibham awil tafsil ba'dal khobar. Tapi kalau terletak setelah kalam khobariyah, bukan tolak, maka maknanya bisa disyak, bisa al-ibham, bisa at-tafsil. Nahu qawli ta'ala, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Jadi disyak. Mereka mengatakan, kami tinggal di sini kalau enggak sehari ya setengah hari. Wa inna au iyakum ala huda. Aku atau kalian yang berada di atas petunjuk. Ini lil ibham. Qalu sahiran au majnun. Mereka mengatakan Muhammad itu kalau enggak kita sebut tukang sihir ya orang gila. Au di sini tafsir, ya. Nah. Dan kalau terletak setelah kalam khobariyah, maknanya kadang lisyak, kadang lil ibham, kadang ditafsir. Waqila lil idrab bi makna bal. Ada yang mengatakan bisa juga maknanya idrab, yakni bal. Kaqali ta'ala wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ay bal yazidun. Kami mengutus Nabi Nuh sampai 1000 sampai apa ini? Kami mengutusnya ila mi'ati alfin sampai 100,000 au yazidun atau lebih. Di sini artinya aibal yazidun, bahkan lebih. Nah, kesimpulannya au Kalau terletak setelah tolab, maknanya dua, tahyir atau ibahah. Kalau au terletak setelah kalam khobariyah, maknanya bisa disyak atau ibham atau tafsil, bahkan juga bisa diidrab, maknanya bal. Al-khamisata asra, imma mithlu au fil makna. Imma sama seperti au maknanya. Kalau setelah tolab litahyir atau ibaha, kalau setelah kalam khobariyah, maknanya risyak atau ibham atau tafsil atau idrab. Nahu tazawwaj imma hindan wa imma uhtaha. Wahada indal jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Alinahu imma masuk uruf atau. Wa amma indal muhakkikin minhum al-farisi anna imma harfut tafsil. Adapun menurut para peneliti, di antaranya ialah Al-Farisi, bahwa imma ini adalah huruf tafsil, bukan huruf ataf. Wahadah wa rajih, dan ini adalah pendapat yang rajih. Karena imma selalu membutuhkan apa ini? Wawu. Sementara kaidahnya tidak boleh dua huruf wawu beriringan. Berarti harus dipastikan mana huruf ataf, mana tidak. Jika ada dua huruf yang kesannya sama-sama huruf ataf, wa imma wawu jelas keatafannya, imma diperselisihkan keatafannya, berarti yang ataf itu wawunya, immanya adalah huruf tafsil. Ini menurut para peneliti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, adapun pembahasan berikutnya masih cukup banyak. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.